Rungokno suaraku, suarane atiku, cerita ning sliramu. Ati iki ikhlas, ikhlas nresnanimu, meremo ning pangkuanku. Singgawe nyawa ngerti karepku, aku sing wis janji seneng ning atimu, lahir lan batinku. Aku sing wis janji seliramu nganti sak matiku. Yang seliramu ngerti sumpai atiku, nyawaku nggo seliramu. Sing gawe nyawa ngerti karepku, lana batinku. Aku sing wis janji ngancani uripmu nganti sak matiku. Aku sing wis janji seneng ning atimu, lahir lan lana batin.